janganlah kau berkata benci. Walau hatimu tak sudi, biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu aku jatuh hati padamu. Di dalam hati hanyalah kamu. Bila hatimu tersayang, hey, usah katakan. Bila hatimu tak sudi, janganlah benci. Di dalam hati hanyalah kamu. Di dalam hati ini kau ada.